Wahai pemirsa, kita nonton Kiai Cepot. Daripada nonton di rumah, pikiran pusing tidak keruan. Lebih baik nyok kita nonton Ustaz Cepot. Lebih baik nyok kita nonton Ustaz Cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Segenap pemirsa inbox dan segenap para pencinta dakwah Islamiyah yang sama saya muliakan. Rasulullah adalah uswah buat kita. Alhamdulillah. Tadi dibacakan ayatnya oleh seorang yang cukup kita kenal. Nabi kita adalah teladan buat kita. My Prophet Muhammad is the best example. Apa yang perlu kita tiru dari beliau Rasulullah? Akhlaknya. Sekarang hidup sudah perlu dipertanyakan. Betul apa betul? Resesi akhlak sudah melanda di mana-mana. Terjadi pergaulan bebas. Mabok-mabok. Cimeng-cimeng. Pacaran kebablas, cubit-cubit, peluk-peluk, bonceng-bonceng, akhirnya ngap-ngapannya. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Oleh karena itu ada tiga inti dari ayat tadi yang perlu kita contoh dari Rasul. Yang pertama, ucapan Rasul. Kalau kita cinta Rasul, jaga ucapan, bicara yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, perbuatan dan sholat. Rasul dijamin masuk ke surga, sholatnya Rasul dijamin ke surga, sholat tahajudnya tiap mal. Kita belum tentu dijamin ke surga, dan kita kadang-kadang tidak sholat, ya kagak? Makanya melalui ngaji maulid ini, saya ajak, mukamu yang cantik basuh dengan air wudhu. Pak Narji, yang di depan dibilang cantik senyum sama saya. Senyumnya kayak cherry bell. Mukanya indah pakai bedak cempaka. Bibirnya merah pakai mirabella. Senyumnya bergelora asmara. Memandang kepada Bang Naji yang kayak Arjuna penjelajah cinta. Jalan-jalan ke Keranji, jangan lupa beli kue. Disinilah Bang Narji. Ya Allah gantengnya kayak gue. Gigi copot jatuh ke anting. Usah cepot lagi kasmaran sama Ayu Ting Ting. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang kompak. Oke, sekali lagi, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadah kepada Allah sampai kita mati. Karena kita pasti mati. Yang bernyawa mati. Yang kaya mati. Yang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Bang Narji mati. Ustaz Cepot, mati. 1000 tahun lagi. Bagaimana curang? Modal mati bukan kecantikan. Malaikat tidak punya nafsu. Modal mati bukan kegantengan. Malaikat tidak kenal orang yang ganteng. Modal mati bukan jabatan, kekayaan. Tapi modal mati ibadah, ibadah, ibadah. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya cinta Rasul. Yang kedua, rajin sholat. Ibu-ibu sholat. Bapak-bapak sholat. Anak muda sholat. Alhamdulillah. Kadang-kadang Bang Narji, iya dikasih dikit nih, enggak, ini anak-anak kadang-kadang kalau sholatnya muda-muda begini bercanda di musola. Gimana? Di musola, di masjid, bercanda bukannya sholat. Bercandanya gimana? Temennya lagi sujud, pantat temennya jatabok, toeng. Ada ibu-ibu lagi sujud, dia main mentah kumpet. Kumpetnya dalam mukena lagi. Di dalam mukena dia nyanyi. Di sini tempat lahir beta. Makanya maulid ini mengingatkan kita. Cinta Rasul. Rajin sholat. Alhamdulillah. Habis sholat kita ngaji. Obo junior aja bisa ngaji. Masa kamu yang belum jadi koboy kagak bisa ngaji ya? Artis aja bisa baca Quran, betul kagak? Bisa baca Quran apa tidak? Boleh saya tes? Silakan Bang Narji, silakan jadi juri. Oke, berdua. Terusin bacaan saya, oke? Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, pencinta inbox jago ngaji. Amin. Kul a'udzu bi rabbin nas. Allahi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang, amin. Sekarang Bang Narji saya tes ya. Iya. Saya tes. Kulhu anas. Saya tes. Oke? Cocok? Setuju? Kalau dia bisa ucapkan alhamdulillah. Kalau enggak bisa surakin, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Terusin. Ulangi. Sekarang kamu diam, Bang Narji yang terusin. Ila waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah. Terusin. Sadaqallahul azim. Inilah kori terbaik internasional. Karena peserta yang lain pada sakit semuanya. Lagian yang lainnya pendek-pendek, saya panjang-panjang. Itulah akhlak Rasul. Makanya Rasul itu akhlaknya Quran. Dan Rasul adalah Quran yang bisa berjalan. Cinta Allah, cintai Quran. Cinta Rasul, cintai Quran. Ngaji, ngaji, ngaji. Alhamdulillah. Insya amin, amin. Ya Rabbal. Nah, saya tes sekarang nih. Siapa nama lengkap? Teguh Rizki. Siapa nama lengkap? Iqbal Diafari. Kalau saya, Cepot Gonjales. Saya tanya, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Pinter. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Nah, jamaah sekarang saya tes. Sholat jenazah berapa rakaat? 2. Sholat jenazah berapa rakaat? berapa? 4 takbir. Nah, cocok. Alhamdulillah. Insya dan yang ketiga ahwal etika sopan santun gaya berpakaian jangan mana nih kadang-kadang gaya pakaian zaman sekarang ya betul kagak nih kalau begini kan keren pakaiannya nih masa ya Allah rambutnya ya Allah yang baju merah naksir jalan-jalan ke pinggir sawah. Di sawah ada airnya musim hujan. Di depan kita ada yang baju merah. Ya Allah cukup menawan. Sekolahnya kelas berapa? 2 SMP. Sekolahnya kelas berapa? 1 SMA. Masya Allah. Kecil-kecil udah SMP. Sekarang saya nanya, Bang Narji sekolahnya di kelas berapa? Itu udah dijawab. Sesta. Sekolahnya kelas berapa? Udah lulus. Udah lulus. S3. SD, SMP, SMA. Bahasa Arabnya jago. Saya tes. Mahaza apa ini? Apa ini? Haza daftarun. Ini buku. Masya Allah. Sekali lagi, saya tes. Mahaza apa ini? Haza kitabun. Ini kitab. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya ma'asyiral muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Cinta Rasul, akhlak Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang berakhlak. Ibu-ibu berakhlak, betul kagak? Nih, hey, yang pakai baju biru, dengerin. Ya Allah, sama suami yang sopan, dengerin. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ibu sekarang beda dengan ibu zaman dulu. Ibu sekarang lenje, genit. Kalau ngaji, pakai bedak. Kalau kondangan, pakai gincu. Kalau lebaran, pakai baju baru. Tidur sama suaminya, pakai dasar somplak, coba. Nah. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Suami, bapak-bapak juga sopan, san. Alhamdulillah. Anak sopan, san. Sama orang tua, alhamdulillah. Makanya cinta Allah, cinta akhlak. Cinta Rasul, cinta akhlak. Yuk perbaiki akhlak kita. Semoga kita mendapatkan ridho Allah yang maha kuasa. Amin. Ya Rabbal. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.